Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu at-tijara fiha khatarun siyama fi hadhihi al-azminah. Wal harthu wal gharsu aqallu khataran wa aktharu naf'an li sahibihi wa li ghayrihi. وفيهما أخبار وآثار تدل على البركة ودوام المثوبة وفيهما أخبار وآثار تدل على البركة ودوام المثوبة فخذوا في ذلك بالمتيسر والأقل شغلا لئلا يتفرق القلب وتكثر الأشغال بالأمور الدنيوية والشاهد يرى ما لا يرى الغائب والسلامة إحدى الغنيمتين ومن كان لله كان الله له وهو الموفق سبحانه أدام الله توفيقكم وأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى ما يرضيه ويزرفه يلده. Perdagangan, perniagaan, fiha khatar, di dalam berdagang itu ada risiko, ada bahaya. Siyama apalagi fi hadil azminah, di zaman sekarang ini. Bahaya bisa merugikan perdagangan kamu karena sudah enggak ada yang amanat dan jujur. Bahaya atau mungkin bisa menjerumuskan kamu karena kamu bisa bermuamalah dengan riba, karena kamu tadi itu bisa berdusta, sumpah palsu dan macam-macam. Lah siapa apalagi di zaman sekarang ini, tambah kacau sudah semuanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sayati alaikum zamanun lam yabqa fihi illa akilur riba. Fa illam yakulhu asabahu min ghubari." Akan datang satu zaman, tidak ada orang yang hidup di zaman itu kecuali makan riba. Kalau enggak makan riba secara langsung, kena debu-debunya, enggak ada yang selamat. Ada seorang saudara ditanya, kalau begitu ente juga makan? Kalau gitu ente juga makan? Kalaisa man yugallilu lugmata wa ya'kulu ma'al buka kaman yukabbiru al-lugmata wa ya'kulu ma'ad dhihik. Enggak sama orang yang makannya itu karena terpaksa, ngambilnya dikit, memperkecil daripada suapannya, sambil dia menangis karena takut ini makanan haram, dengan orang yang menikmati, yang makannya dengan lahap, memperbesar suapannya, dan sambil tertawa dan bahagia. Enggak sama, Allah Maha tahu itu semuanya. Perdagangan itu banyak risiko dan bahayanya, apalagi di zaman sekarang ini. Wal harthu wal gharsu, menanam, wal gharsu sama, maksudnya cocok tanam atau perkebunan, aqallu khataran, lebih sedikit bahayanya, mendingan risikonya, wa aktsaru naf'an, dan lebih banyak manfaatnya, li sahibi wa li ghairih, baik untuk orang yang bekerja maupun orang lain. Kalau ente nanam padi, ya kamu bisa makan daripada hasil padimu, dan juga kamu bisa menjual kepada orang lain, naf'an di sahibih wali ghairih. Hah? Masih lebih mendingan. Kenapa? Hubungannya masih tidak langsung berkaitan dengan orang. Cuma ya kalau sekarang pupuknya pupuk riba kadang-kadang. Belinya dengan cara riba. Gitu. Kemudian alat-alatnya juga begitu. Tapi masih lebih mendingan daripada tijaroh, daripada berdagang. Wa fihima akhbarun wa athar, di dalam al-harth wal gharas, perkebunan maupun pertanian itu, akhbar wa athar, ada beberapa riwayat hadis. Tadullu alal barakah, yang menunjukkan ada berkah. Dalam berdagang itu, dalam apa? Dalam cocok tanam dan perkebunan itu, wadawamil masubah, dan banyak pahala, selalu mendapatkan pahala. Bahkan biji-bijian yang dimakan sama burung daripada hasil tanaman kamu, atau buah-buah yang dimakan sama binatang daripada hasil perkebunan kamu, itu asal kamu ridho, maka dihitung seperti sedekah, seperti pahala sedekah. Fakhudhu fi dzalik bil mutayassir atau bil mutayassar, ambillah kamu itu dalam urusan itu, baik berdagang maupun bercocok tanam, yang secukupnya lah, yang gampang. Jangan cari yang sulit-sulit nanti. Kalaupun kamu harus berdagang, jangan cari yang repot. Cari yang gampang aja. Wal agar syughlan, cari yang paling sedikit kesibukannya. Jangan mau direpotkan, jangan mau disibukkan sampai kepikiran, sampai enggak bisa tidur, sampai susah payah, banting tulang, kalau perlu sauteknya dibanting. Nah, cari yang paling gampang. Pekerjaan yang paling gampang, pekerjaan yang paling enggak repot. Li'alla yatafarraqal qalb, supaya hati ini enggak cerai-berai. Wa taktsurul asghal, dan supaya tidak banyak sibuknya, hati ini enggak banyak mikir. Bil umuri dunyawiyah, dengan urusan-urusan duniawi. Kurangilah, buat apa? Hah? Kepikiran terus, bingung terus, buat apa? Cari yang sekiranya paling enteng kerjaannya, yang mencukupi keluarga kamu, bas. Enggak usah diikuti terus. Wasyahid yara ma la yaral ghaib, orang yang menyaksikan, orang yang hadir, yara, dia akan menyaksikan, ma la yaral ghaib, apa yang tidak melihatnya orang yang tidak hadir. Masa ini enggak ngelihat? Tuh lihat. Orang yang kaya itu bingung terus dia. Coba kamu lihat orang yang terlalu sibuk itu, dia gak punya waktu. Dia lebih banyak ngurusi pekerjaannya daripada ngurusi keluarga, daripada ngurusi anak, daripada ngurusi ibadah, daripada ngurusi bacaan Al-Quran. Gak punya waktu itu. Gak punya waktu. Sholat Jumat aja cari ada di belakang sendiri. Datangnya paling akhir, pulangnya paling awal. Masjidnya jalan diduduki. Shoful awal mungkin sampai mati gak pernah dia berdiri ada di situ. Cari pekerjaan yang paling enteng supaya kamu tidak terjerembab daripada urusan duniawi. Hah? Kamu lihat, saksikan, ini yang hadir majelis jarang yang kaya, banyak yang enggak, yang pas-pasan. Karena itu, orang yang tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia, dia banyak waktu untuk hadir majelis taklim, banyak waktu untuk baca Quran, baik punya waktu untuk sholat berjamaah, punya waktu untuk berbuat yang baik. Wassalamah ihdal ghanimatain, keselamatan itu adalah salah satu keberuntungan. Keselamatan itu adalah salah satu keberuntungan. Mau cari apa sih ini? Cari pangkat tinggi tapi masuk neraka, ya percuma. Cari banyak pegawai tapi ngeluh, bingung terus cari bayaran, ya percuma. Cari untung besar tapi harus banyak utang, ya percuma. Assalamah ihdal ghanimatain, itu jadi orang selamat itu sudah untung besar. Jadi orang selamat, kamu, keluarga kamu, itu keberuntungan yang sangat besar. Kana lillah, kana Allahu lah. Siapa orang peruntukkan segala sesuatunya untuk Allah, maka Allah untuk dia semuanya. Siapa orang yang segala sesuatunya untuk Allah, dia punya waktu lillah untuk Allah. Dia punya harta lillah, gampang disedekahkan untuk Allah. Dia punya ilmu lillah, diajarkan ikhlas tanpa pamrih, tanpa cari duit, lillah untuk Allah. Dia punya segalanya untuk Allah. Anak-anaknya lillah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kan disuruh dia tadi itu ibadah kepada Allah, talabul ilmi misalnya. Karena Allah lah, maka Allah untuk dia semata. Segalanya akan dia, kalau sudah dia dicintai oleh Allah, segalanya akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang enggak, semuanya di dunia. Waktunya untuk dunia. Harta udah segala-gala menjadi miliknya. Kemudian anaknya untuk duniawi. Udah dunia terus semuanya. Nah kalau sudah demikian, berarti dia ba'id minallah, jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah membawakan ayat, afaman syarahallahu sadrahu lislam fahuwa ala nurin mir rabbih. Orang yang telah dilapangkan hatinya dengan memeluk agama Islam, dia adalah selalu dalam cahaya Tuhan. Kata Nabi, innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru wan fasah. Cahaya Islam ini kalau sudah masuk dalam hati seseorang, menjadi lapang hati. Menjadi luas itu hati. Maka sahabat tanya, wahali dari kami alamah ya Rasulullah, apakah ada tandanya kalau hati itu sudah terpercikkan cahaya Islam? Maka Nabi menjawab, ya ada. Ada tiga. Wahali dari kami alamah ya Rasulullah, apakah ada? Ada. Tiga. At-tajafi an daril ghurur. Berusaha untuk mengurangi, menghindar daripada kesibukan duniawi. Gimana caranya dia mempersempit urusan duniawi? Enggak mau, enggak tertarik dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Ini berarti mendapatkan cahaya hatinya. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Selalu kembali dan sibuk untuk urusan keberuntungan di surga, derajat di surga, kenikmatan di surga. Siapa yang melakukan ini maka akan mendapat derajat di surga. Siapa melakukan membaca ini dia akan itu yang dicari. Inaba ila daril khulud. Yang ketiga, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Mempersiapkan untuk kematiannya sebelum datang kematiannya. Pung-pung-pung-pung belum mati. Dia selalu bekerja memaksimalkan usahanya untuk sangu setelah matinya. Nah, kalau mati gak bisa baca Quran anak. Kalau mati anak gak bisa berzikir banyak. Gak bisa berzikir nanti. Tak perbanyak sekarang. Tak persiapkan sebelum anak mati. Ada masjid yang anak tinggalkan untuk supaya setelah aku mati ada pahala yang mengalir kepada aku. Sebelum aku mati, aku istiqomahkan anakku membaca Quran supaya kalau aku mati, anakku nanti selalu membacakan Quran untukku. Sebelum aku mati, aku harus membuat satu pekerjaan yang hasilnya nanti bisa untuk menyantuni anak yatim misalnya, para-para janda misalnya, sehingga kalau aku mati akan menjadi pahala bagiku. Sebelum aku isti'dad, persiapan untuk kematiannya, sebelum datang kematiannya. Iya. Orang-orang itu yang sibuk dengan duniawi terus, nanti kalau sudah Israel datang baru dia sadar, ya Allah, rumah yang ia bangun ternyata bukan menjadi tempatnya lagi. Duitnya sudah tidak dia miliki lagi. Baru dia menyatakan, akhirni ila ajrin gharib. Ya Allah, tunda sebentar. Sebentar aja, kasih waktu. Fa as-saddaqa, tak sedekahkan semuanya nih. Baru dia mikir, seandainya jadi masjid, seandainya jadi amal, seandainya jadi itu. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang soleh. Nah, kalau sudah demikian, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang Israel, enggak bisa lagi ditunda. Enggak akan ditunda kalau sudah datang ajalnya. Baru dia sadar, ngeletek semuanya. Duit yang dihitung setiap saatnya ternyata enggak laku setelah itu dimiliki orang lain. Tempatnya ditempati orang lain, dinikmati orang lain. Nanti dikubur pun juga begitu. Bangun dilihat atas tanah, sebelah tanah, bawah tanah, dikubur. Istananya orang lain yang menikmati. Makanannya orang lain yang makan. Dia sendiri ada di situ dengan beberapa helai kain kafan aja. Enggak ada lagi. Anak-anaknya lagi tertawa sama yang lainnya. Ngitung warisan. Mungkin istrinya udah mulai lirik-lirikan dengan laki-laki yang lain. Baru dia tadi itu menyadari itu, malah dia berharap hidup lagi. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan lagi hidup di dunia. Rabbirji'un. La'alli amalu salihan. La rabbirji'un la'alli amalu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, kembalikan lagi hidup, ya Allah, supaya aku bisa beramal soleh daripada yang aku tinggalkan, daripada tarikahku itu. Biar aku jadikan amal soleh semuanya, ya Allah. Kala, gak bisa udah. Gak bisa hidup lagi ke atas dunia untuk beramal lagi. Gak bisa. Kala inna kalimatun huwa qailuha, yaitulah kalimat omongan yang pasti diucapkan oleh orang yang menyesali daripada kehidupannya di atas dunia kalau sudah mati. Pasti ingin hidup lagi untuk menggunakan harta peninggalannya untuk amal soleh. Tapi sudah ketetapan Allah, bah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sudah menjadi ketetapan Allah setelah mati barzakh, sampai bangunnya nanti hari kebangkitan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diminimalkan urusan duniawi, dimaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini tidak larut dalam duniawi dan kamu menjadi orang-orang yang berbahagia dengan keselamatan kamu. Wa inna salamata ihdal ghanimatain, wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Falamma balagna taybatan wa rubu'aha shamamna shadan yuzri bi'arfil anabiri وأشرقت الأنوار من كل جانب ولا حسنا من خير كل المكابر مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافرين إلى مسجد المختار ثم لروضتين بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهادي البشير وقبره wasamma taqarrul 'ainu min kulli za'iri waqafna wa sallamna 'ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadiri فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر بها يحصل المطلوب في الدين والدنا ويندفع المرهوب من كل ضائر بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله فانهض وبادر وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسر فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته قصدا على العين سائر فبورك من قبر حوى سيد الورى وسام الذرى بحر البحور الزواخر نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى مبيد العدى من كل غاو وغادر بعيد المدى ما ضل عبد به اقتدى مزيل الردى للحق داع وآمر إمام له التقديم في كل موطن نصدر على الإطلاق من غير حاصر له تتبع الرسل الكرام وتكتفي لآثاره في وردها والمصادر نبواته كانت وآدى مطينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتنا لأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك كل حلالا دائما وأخل أتكيا علما نحظى بالخير وندفى كل شر لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا. بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فتح على حضرة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحابة وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعليه أجمعين وما إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيه من تبعهم بإحسان الدين سنة مجر الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن خلق قسم والفقير المقدم محمد بن علي سادتنا النبي علي والبغيور جماعة أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف وأسر أبو السكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملأ عبد الله العدرس الأكبر وابن أبو بكر علي بن محضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبنا ما فخر وجي شوبك بن سالم علي بن سالم وسلم وابن عبد الرحمن محمد مولى عرش يوسف بن عبد الحسن وابن عمر أحمد محمد صاحب الشعيب قدوم مرقوب بالربان الشاكر قدر جيلان بشان شادي وألمة المستهدين وفسر المحدثين والوجهاء والإعلام العاملين ولطاعة الجميعين ثم إلى رقد الأنفاس مر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ رقد بن شاد أبو الحداد مرحب عبد الله بن طاهر هجة الإسلام بحامد محمد محمد بن حمد الغزالي وحب علي بن محمد الحسن الحبشي ثم كافة الأولياء الصالحين ما كانوا حلة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى روح صاحب الحضر المقام الحج جعفر بن الزكاة وسلم وزكاة وسلم وفرعيم ووالدين لكم وواتنا ومواتكم ومواتي المسلمين أن الله تغشى المغفر بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم تولى عمرنا وعمرهم بطاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته وجعلنا إياكم من عبادته وطاعته واهدينا وأصلح أولادنا ويجعلنا وإياهم موفقين هادين مهتدين غير الضالين والمبتلين وفدنا وإياهم الشياطين وجعلنا وإياهم في هذه الدنيا سالمين وفي أمور أخرى ضافرين وعلى هدنيا كنيا صالحة مسافة الأباء ومن نوري الصالحين في مهدي الجالسين وإنهما قصر قصدنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.